hati-hati, nanti burungnya terbang. Mendingan sanggarnya ditutup, burungnya dipegang. Jadi burungnya nggak kemana-mana. Ada burung lagi, cantik besar. Suaranya yang luar biasa. Kesepian, diam-diam matanya merah.